lautan gelombang deras menerjang tebing batu karang pun adakah kamu? Di padang lalang yang tandus kemudi kering terbakar sadar lesu adakah kamu? Aku cari, selalu ku cari, di manakah adanya kamu? Aku ingin berhenti, ku panggil namamu. Jantung rasa terbelah, menahan begikan rasa terbelah.